Tidak, boleh bercerai. Kalau benar orang tuanya boleh. Umar bin Khattab pernah nyuruh anaknya Abdullah bin Umar untuk cerai. Ada di kitab yang soal ini, Bab Birrul Walidain. Umar memanggil anaknya, wahai anakku, ceraikan istrimu, aku gak senang sama istrimu. Abdullah bin Umar bingung, karena Abdullah bin Umar itu merasa masih cinta sama istrinya, gak dicerai-cerai. Akhirnya Umar datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya memerintahkan anakku untuk menceraikan istrinya, tapi dia gak cerai-cerai. Kata Rasulullah, panggil anakmu, dipanggil. Kata Rasulullah, ceraikan istrimu, taati bapakmu, dicerai sama Abdullah. Ada seorang tabiin memiliki ibu yang sudah tua, menjadi memiliki seorang istri. Ibunya enggak senang sama istrinya. Wahai anakku, ceraikan istrimu. Umi enggak senang sama istri. Ya. Bingung Abu Darda, tabiin. Akhirnya datang ke Abu Darda. Wahai Abu Darda, engkau adalah sahabat Nabi. Aku punya masalah. Aku memiliki seorang ibu yang aku ingin bakti kepadanya, tapi aku juga memiliki istri yang aku cinta kepadanya. Ibuku menyuruh aku menceraikan istriku. Aku bingung mana yang dipilih. Tolong sampaikan kepada aku dalam masalah ini apa yang kamu dengar dari Rasulullah tentang masalah ini. Maka Abu Darda mengatakan, aku sampaikan kepadamu, aku gak menyuruh kamu milih ibumu atau milih istrimu, tapi aku hanya menyampaikan apa yang aku dengar dari Rasulullah. Rasulullah berkata, al-walid awsatu abwabil jannah, orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Pintunya surga paling tengah itu orang tua. Bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa. Orang tua. Bukan tauhid. Karena tauhid bukan pintu, tapi kunci. Tauhid itu kunci, bukan pintu. Paham? Ya kalau kau ingin menelantarkan pintu itu, ya terserah kamu. Tapi ini diomongi seperti itu oleh Abu Darda. Itulah para salaf. Saking pentingnya bakti sama orang. Berarti kalau zaman sekarang ini, mas sampean yang bertanya itu, ya sampean disuruh oleh bapak sampean, nak, ceraikan istri, bagaimana bu? Gimana tuh? Terperinci atau bagaimana? Atau tergantung atau gimana? Wajib sampai yang cerai itu ya. Kalau bapak sampai yang seperti Umar bin Khattab. Paham maksudnya ya? Berarti di situ jawabannya gini. Jawabannya itu ya tergantung. Kalau benar-benar istri ini ganyang, taati bapak, taati ibu, mendatangkan keberkahan. Tapi kalau sebenarnya istri ini baik, tapi karena paradigma saja yang berbeda dengan orang tua, ya orang tua yang belum belajar dan seterusnya, maka dikomunikasikan dengan Umar bin Khattab nyuruh anaknya cerai itu pertimbangannya agama. Berbeda dengan orang tua zaman sekarang, kadang-kadang pertimbangannya ekonomi. Ngomong sama putrinya, piro gaji ini bujung. Jadi ya seperti itu, dilihatlah. Ya, wallahualam. Tapi kalau anak dan istri baik, gak ada masalah, terus orang tua selalu ingin memisahkan, ya ini namimah, gak boleh. Termasuk berperan untuk melancarkan perannya setan. Kan dulu saya ceritakan setan itu mempunyai apa? Singgasana. Singgasananya ditaruh di atas air, terus mengirim pasukan. Ya, semuanya kembali menyampaikan hasil jeripayanya. Kata setan, belum berhasil, belum berhasil, belum berhasil. Sampai datang prajurit yang terakhir mengatakan, aku bisa menceraikan suami dari istri. Nah, ini yang paling bagus. Misinya iblis yang paling utama diantaranya adalah memisahkan suami. Makanya tadi surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 100.